Kata Nabi SAW, saya langsung terjemahkan saja, tidak ada seorang muslim di muka bumi yang berdoa kepada Allah kecuali Allah akan menjawabnya. Hanya saja melalui salah satu dari tiga tahapan. Yang pertama, yustajab lahu, langsung dikasih pada saat itu. Minta sembuh disembuhkan, minta kaya dikayakan, minta menikah dimudahkan, dan seterusnya. Atau kata Nabi SAW, yusraf anhusu, orang ini diselamatkan dari musibah yang akan menimpa dia. Atau yudahar lahu yaumal qiyamah, disimpankan yang dia panen dalam bentuk pahala pada hari kiamat. Berharap pada saat itu agar semua doa mereka di dunia belum dikasih jawabannya, agar mereka menerima dalam bentuk pahala yang besar pada hari kiamat.